Maka seharusnya, maka sepatutnya ibadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan yang lainnya. Maka sebagaimana dia adalah zat, satu-satunya zat fil ilahiyah yang menjadi sesembahan, maka wajib, maka seharusnya dia adalah zat yang satu-satunya mendapatkan ibadah. Maka amal yang saleh adalah amal yang murni, yang bebas dari riya, dan amal tersebut adalah amal yang muqayyad, amal yang diatur sejalan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam orang-orang yang riya dalam beramal dengan al-wail dan kecelakaan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya dalam salatnya. Wa yamna'un al-ma'un, dan tidak mau memberikan al-ma'un, pinjaman barang-barang yang berguna. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahasanya riya adalah sifatnya orang-orang munafik. Bagaimana firman Allah, ini orang-orang munafik, yukhati'un allaha, tidak menipu Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu khati'uhum, dan Allah menipu mereka. Wa idza qamu ila salati, dan jika mereka berdiri untuk mengerjakan salat, maka orang-orang munafik itu berdiri dengan malas. Yura'una an-nasa, mereka pamer dengan salatnya kepada banyak orang. Demikian di surat An-Nisa ayat 142. Maka berkaitan dengan perkataan Ibnul Qayyim di atas, maka terdapat pelajaran. Beliau mengatakan bahasanya amal soleh, amal itu disebut amal yang soleh ketika amal tersebut memenuhi dua syarat diterimanya amal: bebas dari riya, bebas dari kesyirikan, itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala semata, al-muqayyad bi sunnah, dan amal tersebut sejalan dengan sunnah Nabi SAW. Maka ketika kita jumpai istilah amal soleh dalam Al-Quran, maka dengan semata-mata penyebutan amal soleh, maka tercakup di dalamnya sebuah amal yang memenuhi dua syarat diterimanya amal. Yang pertama dikerjakan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua sesuai dengan tata cara, sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Qayyim juga mengatakan bahasanya ketika kita sudah mengakui bahasanya Allah adalah ilah, satu-satunya ilah, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, maka kalau orang itu mengakui Allah satu-satunya ilah, sesembahan yang berhak disembah, maka konsekuensinya dia wajib memberikan seluruh ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tujukan ibadahnya hanya kepada Allah dan tidak kepada selainnya, dan bukan untuk pamer atau yang lain. Kemudian di surat Al-Ma'un, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kecelakaanlah bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Bagaimana nama mengatakan wail itu adalah nama lembah di neraka. Akan tetapi yang tepat, wail adalah kecelakaan dan kebinasaan. Maka kecelakaan dan kebinasaan serta kehancuran itu akan didapatkan oleh orang-orang yang mengerjakan sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Berkaitan dengan masalah lalai dan sholat, maka lalai terkait dengan sholat itu ada dua macam. Yang pertama adalah lalai dalam sholat atau lalai dari sholat, an sholat min sahun. Dan yang kedua adalah lalai dalam sholat, fi sholatihim sahun. Dari dua jenis lalai tersebut, yang tercela adalah lalai dari sholat. Sedangkan lalai dalam sholat tidaklah tercela. Yang dimaksud lalai dari sholat adalah lalai sehingga tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan ketika mengerjakan sholat. Itu kewajiban-kewajiban terkait dengan sholat. Maka sholat tanpa khusyuk, sholat dengan melalaikan rukun, dengan melalaikan wajiban di sholat, hal-hal yang wajib dalam sholat, tidak memperhatikan syarat, syarat sah sholat, ini termasuk lalai dari sholat. Termasuk juga diantaranya adalah berkaitan dengan masalah waktu mengerjakan sholat, namun di luar waktunya. Sholat duhur setelah asar tiba, sholat asar setelah maghrib tiba, dan seterusnya. Ini banyak ulama ahli tafsir menjelaskan an sholatihim sahun itu dengan sholat di luar waktunya. Akan tetapi kata Ibnu Katsir, yang tepat itu bukan hanya itu, adalah salah satu bentuk lalai dari sholat. Orang yang sholat tanpa memperhatikan cara dan rukunnya, maka termasuk lalai dari sholat. Macam di tafsir jalan lain dikatakan an salatin sahun ghafilun yuakhirunaha an waqtiha, mengakhirkan salat sampai di luar waktunya, mengerjakan salat setelah waktunya berakhir, salat duhur setelah waktu duhur habis, salat asar setelah waktu asar habis, dan seterusnya, salat isya setelah waktunya habis. Ini banyak dilakukan oleh sebagian perempuan karena alasan kecapean, waktu isya tiba, nantilah istirahat dulu, tidur dulu. Akhirnya pada isya sudah tiba, akhirnya kebablasan. Apalagi jika kita memakai, kita ambil pendapat yang paling kuat tentang waktu salat isya yang cuma berakhir sampai setengah malam. Boleh jadi tengah 12, boleh jadi jam 11, tergantung selisih antara waktu maghrib sampai waktu subuh. Maka karena alasan kecapean atau yang lain, akhirnya sholat di luar waktunya. Makanya adalah lalai dari sholat yang dikatakan oleh banyak para ulama. Namun kata Ibnu Katsir, ini adalah contoh salah satu bentuk lalai dari sholat. Kemudian lalai dalam sholat, yaitu lupa dalam sholat, lupa belum tahiyat awal atau yang lain, maka ini bukan hal yang tercela. Dan ketika seorang itu lalai dalam sholat, maka bisa dia tutup dengan sujud sahwi. Ini bukanlah satu hal yang tercela, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami. Nasi tukama tengsauna, aku lupa bagaimana Anta kama tansauna. Aku lupa bagaimana kalian dua. Lupa. Faidah nasi itu pada kiruni. Maka jika aku lupa, maka tolong ingatkan aku. Demikian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka orang-orang yang celaka sholat namun celaka, mereka adalah orang-orang yang riya. Di sini tidak disebutkan maful bihnya. Maka kaidah tafsir mengatakan dibuangnya ma'mul menunjukkan makna umum. Maka mereka adalah orang-orang yang riya, pamer, yaitu pamer dalam sholatnya dan dalam amal-amal yang lain. Maka pamer di sini bukan hanya pamer dengan sholatnya, namun juga amal-amal yang lain. Wayamna'un al-ma'un, dan mereka tidak mau meminjamkan barang-barang yang bisa dimanfaatkan orang lain. Al-ma'un dicontohkan di tafsir jalan lain semacam jarum, kapak, kemudian tempat untuk nanak nasi atau piring. Jadi yang dimaksud wayam na'unan ma'un artinya adalah tidak mau meminjamkan barang. Artinya orangnya adalah orang yang super pelit. Ada tetangganya, ada temannya yang mau pinjam penggaris, yang mau pinjam piring, yang mau pinjam gelas, mau pinjam, dan dia juga tidak memanfaatkannya dan membutuhkannya. Sudah nganggur piringnya, lagi nganggur penggarisnya, sudah nganggur. Namun sebagian orang demikian pelitnya dan demikian takutnya dengan harta, sampai-sampai temannya pinjam sekalipun tidak dibolehkan, padahal dia tidak membutuhkannya. Barangnya sedang nganggur, tidak dimanfaatkan, dan ini bukan diminta namun dipinjam. Maka Allah gambarkan orang yang ada orang yang demikian pelit, ya, dengan Allah katakan wayamna'un al-ma'un. Jadi tidak mau meminjamkan barang-barang yang bisa dimanfaatkan orang lain, padahal dirinya juga tidak membutuhkannya. Dirinya juga sedang tidak membutuhkannya dan tidak sedang memanfaatkannya. Ini adalah orang yang sangat-sangat keterlaluan, pelitnya, berkhilnya. Ini adalah ciri ciri orang yang celaka. Ada orang yang mau pinjam barang-barang yang bisa dimanfaatkan orang lain, dan dirinya juga sedang tidak memanfaatkannya, namun enggan dan tidak mau, menolak. Oh maaf, ini gini gini gini gini. Padahal intinya dia tidak mau meminjamkan. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat keterlaluan dan sangat-sangat tercela, karena ini barang itu bukan diminta namun dipinjam, dan dia juga sedang tidak sedang memanfaatkannya. Kemudian di berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 142, maka dalam ayat ini terdapat salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu khida', yaitu menipu orang yang tidak menipu Allah. Membalas orang yang menipu dengan menipu. Membalas orang yang menipu Allah dengan menipunya. Maka di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah menipu, namun tidak mutlak, namun sifat Allah yang muqayyad. Ketika kita katakan Allah punya sifat menipu, titik, tidak boleh. Namun yang benar kita katakan Allah punya sifat menipu orang yang hendak menipunya. Karena kalau semata-mata menipu, maka itu adalah sifat tercela. Oleh karena itu, menipu tersebut tidak boleh, titik. Allah punya sifat menipu, tidak. Namun Allah punya sifat menipu orang yang menipu Allah Subhanahu wa taala, atau ingin menipu Allah Subhanahu wa taala, atau tidak menipu Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina yukhati'unallaha wa huwa khati'uhu. Maka sifat Allah itu ada yang mutlak, ya. pengasih, pengampun, mencintai, menyayangi, mendengar. Dan ada sifat sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mutlak, ya, bersarat menipu orang yang menipunya. Sudah Allah katakan sifat orang munafik itu adalah berdiri malas untuk mengerjakan salat, merasa berat untuk melakukan ibadah salat, dan yu'unan nada, dan riya dan pamer pada banyak orang dengan amal yang dia kerjakan. Kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis qudsi, ana arna syurkai an syirki man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah orang yang adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan, siapa melakukan satu amal yang dia sekutukan aku di dalamnya dengan selain diriku, maka ku tinggalkan dia bersama sekutunya. Wawunya wawu ma'iyah, maka ku tinggalkan dia bersama sekutunya. Dan termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah adalah riya. Sampai orang yang menyembah Allah juga menyembah yang lainnya, itu juga telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kitalah muslim. Makna hadis, barang siapa yang berniat dengan amalnya selain diriku, selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia niatkan untuk makhluk, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Dalam salah satu riwayatnya Ibnu Majah, maka aku berlepas diri darinya, wa walilladzi asyraka, dan amal yang dia lakukan tersebut adalah untuk sekutu, ya, untuk sekutu tersebut, untuk makhluk yang dia jadikan sebagai sekutu untuk diri. Artinya tidak ada pahalanya dan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan Ibnu Rajab tentang pembagian amal yang dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Rajab mengatakan, ketahuilah bahwasanya amal untuk selain Allah itu bisa kita kategorikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah riya, murni riya, pamer, dan memang murni 100% pamer. Tidak ada niat untuk mendapatkan pahala di akhirat, tidak ada niat untuk bisa menjadi sebab masuk surga, tidak ada surga, murni untuk dunia 100%. Maka inilah riyadnya orang-orang munafik, sebagaimana yang Allah firmankan yang tadi telah kita baca di surat An-Nisa 142. Dan riya yang murni riya, 100% riya, hampir-hampir tidaklah muncul atau terjadi atau dialami oleh orang yang beriman ketika mengerjakan salat fardu, salat yang wajib atau puasa yang wajib. Waqat yasjur, dan terkadang muncul dilakukan oleh orang yang beriman ketika orang beriman itu melakukan amal berupa sedekah atau haji yang wajib atau amal yang lainnya, yaitu amal-amal yang kelihatan dan dilihat oleh banyak orang, atau amal-amal yang manfaatnya luas untuk banyak orang, yaitu contohnya sedekah, contohnya ceramah, itu pengajian. Maka ikhlas dalam amal-amal semacam ini, yaitu amal yang nampak, ya, nampak yang kelihatan dilihat oleh banyak orang, dan amal yang manfaatnya itu luas untuk banyak orang, maka ikhlas dalam melakukan amal-amal semacam ini adalah aziz, satu hal yang sangat-sangat berat dan sulit. Aziz di sini maknanya bukan mulia, ya, aziz di sini artinya adalah sulit, berat. Dan amal semacam ini tidaklah seorang muslim, tidaklah satupun muslim yang meragukan bahwasanya itu adalah amal yang sia-sia, yang hapus. Dan orang yang melakukannya berhak untuk mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Orang yang beramal dan seluruh amalnya murni riya. 100% riya. 100% mencari pamer. Tidak ada niatan untuk mencari rida Allah, mengharap kesenangan di akhirat. Dan nah, apakah seorang muslim, seorang mukmin memiliki amal yang semacam ini? Saya katakan, kalau amalnya itu amal sedekah, amal haji, maka mungkin amal-amal yang dilihat oleh banyak orang dan amal-amal yang manfaatnya terimbas pada banyak orang. Kemudian yang kedua adalah amal yang terkadang amal itu berupa amal yang untuk Allah namun dicampuri riya. Maka enggak 100% riya. Riya plus ikhlas. Untuk Allah namun ditambah riya. Maka kata Ibnu Rajab, untuk amal semacam ini kita bagi lagi kepada beberapa pembagian. Yang pertama, jika riya tersebut berbarengan dengan amal sejak asalnya, sejak awalnya. Riya itu timbulnya sejak awal. Sejak takbiratul ihram atau mau takbiratul ihram itu sudah punya tujuannya adalah untuk akhirat, tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, namun kecampuran ingin berdoa dan ingin dipujuk orang sejak awal. Maka jika riya itu muncul sejak awal, kata Ibnu Rajab, maka terdapat banyak dalil yang sahih yang menunjukkan hapusnya amal semacam ini. Tidak ada pahalanya. Kemudian yang kedua, amal itu awalnya karena Allah, kemudian muncul di tengah-tengah amal niat riya. Ketika takbiratul ihram itu ikhlas. Rakaat ketiga muncul riya. Maka amal awalnya ikhlas karena Allah, kemudian muncul niat riya. Maka ini dirinci. Jika niat riya tersebut cuma lintasan hati, kemudian dia bisa mencegahnya, menghalaunya, mengusirnya, fala yaduruhu bi khairil khilaf, maka tiada perselisihan di antara para ulama, alias sepakat bahwasanya ini tidak merusak pahala, tidak merusak amal. Nah, kalau niat riya tersebut keterusan, istarsala, terus mengiringi amal tersebut sampai amal tersebut berakhir. Awalnya takbiratul ihram ikhlas, murni ikhlas karena Allah, kemudian rakaat ketiga muncul niat pamer, dan ini niat ini terus menyertai orang ini tadi sampai salam. Maka jika keterusan bersamanya sampai akhir salat, maka terdapat perselisihan di antara para ulama, apakah amalnya tersebut hapus ataukah dia tetap mendapatkan balasan sebagaimana niat awalnya. Maka tentang hal ini terdapat perselisihan di antara para ulama sejak masa salaf. Sebagaimana diceritakan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Jarir At-Tabari, keduanya menceritakan adanya khilaf di kalangan salaf tentang status amal semacam ini. Warajah, dan pendapat yang dirujukkan oleh keduanya, dirujukkan oleh Imam Ahmad, pendapat yang sendiri adalah pendapat yang kuat oleh Imam Ahmad dan Imam Imam Ibnu Jarir At-Tabari adalah amal tersebut tidaklah hapus seluruhnya. wa ana yujaza bi niyatil awal bi niyatil ula, maka orang tersebut mendapatkan balasan dengan niatnya yang pertama, balasan niat. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Oleh karena itu, sekian perkataan nukilan dari Ibnu Rajab. Oleh karena itu, maka jagalah atau hati-hatilah dengan amal kalian, jangan sampai termasuki kesyirikan, kemusyrikan. Maka hati-hatilah lebih daripada kehati-hatian kalian untuk menjaga diri kalian, jangan sampai mendapatkan serangan musuh. Dan lebih besar daripada kehati-hatian kalian untuk menjaga harta kalian dari tindakan para pencuri. Kenapa? Karena bahaya kesyirikan, bahaya kemusyrikan itu adalah bahaya yang sangat-sangat besar. Dan kita memohon kepada Allah untuk diri kita sekalian, agar Allah berikan keselamatan kepada kita dari segala bentuk kemusyrikan, sehingga kita ikhlas dan diberi keikhlasan dalam ucapan, dalam perbuatan. Kemudian yang kedua, iradatul insani fi amalihi dunia, syirik berkaitan dengan niat yang kedua adalah seorang itu bermaksud dengan amalnya untuk mendapatkan dunia. Keinginan seseorang dengan amal ibadahnya untuk mendapatkan dunia adalah salah satu dari bentuk kemusyrikan berkaitan dengan niat dan maksud. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan hal ini, mengingatkan kita untuk menjauhinya dalam Al-Quran. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah, dalam hadis, telah mengingatkan kita untuk menghindari hal ini. Yaitu seorang itu memiliki niat, memiliki keinginan dengan amal ibadah yang dia lakukan, yang seharusnya amal tersebut yubtaghu bihi wajhullah, diniatkan ikhlas karena mengharap wajah Allah, dia niatkan untuk mendapat dia niatkan tom'an min matami dunia, karena menginginkan matami itu bagi hal yang diinginkan berkaitan dengan dunia. Maka ini adalah syirik asghar. Oleh karena itu, karena dia syirik asghar, maka menghapus kesempurnaan tauhid, bukan menghapus tauhid secara total. Kalau dikatakan menghapus kesempurnaan tauhid, artinya tauhidnya masih ada namun tidak sempurna, artinya sama dengan syirik asghar. Wa yafitul amala, dan menghapus amal tersebut, amal yang diiringi niatan untuk mendapatkan dunia. Bukan semua amal, berbeda dengan syirik akbar. Karena syirik akbar itu menghapus seluruh amal. Adapun syirik asghar, maka cuma menghapus amal tersebut saja dan menyebabkan kadar tauhid seseorang berkurang dari kadar sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Hud, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya," siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kenapa dunia disebut dunia? Sebagian ulama mengatakan dunia diambil dari kata-kata dana, diambil dari kata-kata dunuwon yang artinya dekat, sehingga dunia disebut dunia karena dia lebih dekat dibandingkan akhirat. Karena dunia itu sekarang, akhirat itu besok. Maka dunia adalah dunia dalam artian dekat. Yang kedua, ada yang menjelaskan penjelasan yang kedua tentang penamaan dunia, dunia itu diambil dari kata-kata daniun yang artinya zina. Tidak ada nilainya. Sehingga dunia disebut dunia karena dia tidak ada nilainya dibandingkan akhirat. Tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Dan dua pendapat ini dua-duanya benar. Maka dunia adalah dunia sebagaimana namanya, sebagaimana nama yang Allah berikan dalam Al-Quran. Dunia adalah dunia karena dia adalah sekarang, dilihat dari sisi waktu dan dilihat dari sisi nilai. Maka dunia adalah dunia. Dilihat dari sisi waktu, dunia itu cuma sekarang, akhirat itu esok. Maka dia lebih dekat daripada akhirat. Dan dia adalah dunia, dunia adalah dunia dilihat dari sisi nilai. Itu dunia adalah satu hal yang tidak ada apa-apanya, yang tidak ada nilainya dibandingkan akhirat. Maka na yuridul hayatat dunia, siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wazinataha dan perhiasan dunia. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha, maka kami bayar amal-amal mereka, maka kami penuhi untuk mereka amal-amal mereka fiha di dunia. Wahum fiha layu khasun, dan mereka di dunia tidak dikurangi, utuh. Ulaika mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagi mereka fil akhirati fi akhirat kecuali neraka. Dan hapus semua amal yang mereka kerjakan di dunia dan sia-sia semua amal yang mereka kerjakan. Berkaitan dengan makna ayat dua ayat, makna dua ayat di atas, atau makna ayat dua ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menceritakan barang siapa yang bermaksud dengan amalnya, dengan amal ibadahnya untuk mendapatkan kesenangan dunia semata, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pahalanya secara utuh, yuwafir, utuh Allah berikan pahala amalnya, balasan amalnya di dunia. Allah balas tunai di dunia. Bentuk balasan Allah tunai, balasan tunai Allah di dunia adalah diberi kesehatan, diberi gembira, diberi harta, ya, diberi keluarga, diberi anak keturunan, diberi istri, diberi anak. Maka orang kafir itu bisa tawa, bisa senyum. Itu balasan dari amal perbuatannya, sedekahnya, kebaikannya dengan tetangga dan yang lainnya. Ya, badan sehat itu balasan dari amal amal perbuatan, amal kebajikan. Dia menjaga hubungan kekerabatan, super baik dengan anak yatim, orang miskin, maka Allah balas tunai dengan diberi kesehatan, diberi sehingga bisa diberi apa gembira, diberi anak keturunan. Ini semua adalah balasan kebaikan dan amal sosial yang dia kerjakan selama di dunia. Ya, amal sosial yang dia kerjakan di dunia. Wa hadha muqayyadun fil masyiah. Akan tetapi nikmat yang Allah berikan ini bersyarat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan bahasa lain, ayat di surat Hud ayat 15 dan 16 itu mutlak. Namun ayat ini bersyarat dengan surat Al-Isra. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, ajalna lahu fiha man nasya'u liman nurid. Siapa yang menginginkan dunia, maka kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra, kami tergerakkan untuknya apa yang dia inginkan di dunia. Namun seberapakah dunia yang dia dapatkan? Mana sya'u, yang kami inginkan. Yang kami inginkan. Dia ingin untuk dapatkan dunia, harta, wah, atau jadi kalau bisa jadi miliuner. Dan Allah tidak mengendakinya, ya tidak akan terjadi. Allah berikan padanya lah mana saja sekedar sesuai dengan kadar ukuran yang kami inginkan. Liman nurid. Dan apakah semua orang yang menginginkan dunia semuanya Allah berikan dunia kontan di dunia? Tidak. Ada orang yang inginkan dunia kafir, kemudian menginginkan dan menginginkan dunia. Namun ya kiri miskin, sudah kafir kiri miskin lagi. Ya, khosir dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Maka tidak semua orang yang menginginkan dunia itu Allah berikan apa yang dia inginkan. Namun liman nurid, untuk orang-orang yang kami kehendaki saja. Maka surat Hud ayat 15 dan 16 itu kita sebut sifat mutlak dan kita batasi dengan firman Allah di surat Al-Isra ayat 18. Artinya tidak semua orang yang menginginkan dunia itu mendapatkan balasan amal perbuatannya di dunia. Ada yang mendapatkan balasan di dunia dan ada yang tidak. Dan yang mendapatkan balasan di dunia, kadar dunia yang dia dapatkan boleh jadi sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya, dan boleh jadi tidak. Karena itu semua tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Taala. Maka mereka itu tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Karena mereka tidaklah beramal yang bisa membebaskan mereka minha dari neraka. Itu amal yang ikhlas dan amal yang sesuai dengan sunnah. Oleh karena itu amal mereka ketika di akhirat itu batilan sia-sia. Tidak ada pahalanya. Karena mereka tidak menginginkan pahala akhirat. Yang mereka inginkan pahala dunia. Dan telah Allah berikan di dunia. Qutadah mengatakan tentang makna ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa dunia adalah apa yang menjadi pikirannya. Pikirannya isinya cuma dunia. Hamnya apa yang dia pikirkan hanyalah dunia. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu yang dipikir cuma dunia. Bahkan di dalam tidur pun juga mikir dunia. Apa biasa? Maka siapa yang hamnya, keinginannya dan apa yang jadi pikirannya itu cuma dunia, cuma duit. Bangun tidur sudah mikir duit, sampai mau tidur menjelang tidur mikirkan duit, sampai mimpi ke impi-impi duit. Maka siapa yang hamnya, apa yang jadi pikirannya adalah dunia, demikian juga apa yang dia cari. Selama dia bisa masih menarik nafas, yang dicari cuma dunia, dan itulah niatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepadanya dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, yaitu amal-amal sosial yang dia kerjakan. Adapun amal ritual ibadah, maka tidak ada nilainya. Di dunia Allah balas di dunia, sehingga dia yufdi ilal akhirah, sampai ke akhirat, memasuki akhirat dan dia tidak memiliki satupun kebaikan. Yuktabiyah jazaan, yang dia akan dapatkan balasan dengan sebab kebaikan tersebut. Adapun orang yang beriman, maka amal kebajikan yang dia kerjakan akan dapatkan balasan di dunia dan akan diberi pahala di akhirat. Demikian penjelasan dari Qutadah. Dan sanad sampai Qutadah tabi'in, ini sanadnya hasan, diatkan oleh Tabari dalam tafsirnya. Perkataan Qutadah ini sanadnya hasan sampai kepada Qutadah, diatkan oleh Tabari dalam tafsirnya. Maka berdasarkan penjelasan Qatadah, berdasarkan penjelasan Qatadah, maka yang dimaksudkan dengan firman Allah di surat Hud 15 dan 16 adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang penganut paham materialisme, yang semuanya dalam pikirannya hanya dunia dan dunia. Dia tidak mengerti dari kehidupan dunia ini kecuali harta dan dunia. Ini bisa kita lihat karena di akhir perkataan beliau dia mengatakan wa ammal mu'minun. Maka ia menunjukkan bahasanya makna ayat berdasarkan penjelasan Quran adalah orang-orang kafir. Ini orang kafirlah yang bisa kita bayangkan niatnya seluruh hidupnya setiap waktunya cuma habis untuk dunia. Berkata Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, disebutkan dari para ulama salaf tentang makna ayat di atas, berbagai macam perbuatan yang dilakukan oleh banyak manusia pada saat ini dan mereka tidak mengerti maknanya. Bahasanya itu adalah amal yang menghapus. Bahasanya apa yang mereka lakukan ini adalah satu hal yang menyebabkan terhapusnya amal mereka. Atau mereka tidak mengerti kalau dampak dari perbuatan yang mereka lakukan. Yang kata Muhammad bin Abdul Wahhab tentang makna surat Hud ayat 15 dan 16 berdasarkan penjelasan para ulama salaf, maka para ulama salaf menyebutkan 4 jenis perbuatan manusia yang itu tercakup dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Ada 4 jenis perbuatan manusia yang tercakup di surat Hud 15 dan 16. Yang pertama yang termasuk dalam Hud 15 dan 16 berdasarkan penjelasan para ahli tafsir dari kalangan salaf, yang pertama adalah amal saleh yang dilakukan oleh banyak orang yang seharusnya dilakukan karena mengharap pada Allah, berupa sedekah, salat, silaturahim, berbuat baik kepada orang, meninggalkan kezaliman dan semacam itu, yang dilakukan oleh seseorang atau ditinggalkan oleh seseorang yang seharusnya dia tinggalkan atau dia kerjakan ikhlas karena Allah, akan tetapi orang ini mengerjakannya tanpa ada keinginan untuk mendapatkan pahala dari perbuatan-perbuatan tersebut di akhirat. Namun dia cuma menginginkan dengan amal perbuatannya tadi agar Allah memberikan balasan kepadanya di dunia dengan terjaganya hartanya dan tambah banyaknya hartanya, atau terjaganya keluarganya dari segala penyakit dan dari segala mara bahaya, wa'iyah dihidupkan anak-anaknya, dan dia ingin mendapatkan balasan di dunia, kontan di dunia, yaitu terus menerus mendapatkan nikmat itu terus menerus dia dapatkan. Dan tidak ada keinginan yang terbetik pada dirinya untuk mencari surga dan lari dari neraka. Maka orang ini diberikan padanya pahala amal perbuatannya di dunia dan tidak ada baginya dari kesenangan akhirat meskipun satu bagian sedikit pun atau bagian sedikit pun. Inilah penjelasan Ibnu Katsir. Inilah penjelasan Ibnu Abbas untuk makna ayat di atas. Yang pertama adalah penjelasan Ibnu Abbas. Ini apa penjelasan? Yang dimaksud dengan surat Hud 15 dan 16 adalah amal-amal yang harusnya dikerjakan ikhlas karena Allah. Namun ada orang yang mengerjakannya bukan ikhlas karena Allah. Namun dia mengerjakannya kenapa? Silaturahmi murni supaya tambah banyak rezeki. Yang dia inginkan dunia. 100%. Kenapa kok rajin silaturahmi? Supaya tambah banyak rezekinya. Tidak ada keinginan untuk mendapatkan balasan di akhir. Kenapa rajin sedekah? Biar kaya. Karena ada orang yang mengatakan sedekahlah kamu niscaya kamu kaya. Dan saya telah pantas sendiri. Akhirnya semangat sedekah. Namun kenapa sedekah? 100% niatnya adalah ingin jadi kaya. Bukan karena ingin masuk surga dengan sedekahnya, bukan karena ingin bebas dari neraka dengan sedekahnya, bukan karena ingin dapatkan nikmat akhirat dengan sedekah, namun murni 100% supaya jadi orang kaya. Nanti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sedekah, nanti rezekinya lancar. Maka ya, semangat sedekah murni 100% untuk memperlancar rezeki. Maka ini termasuk dalam Hud ayat 15-16. Siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami balas untuk mereka di dunia. Kami balas sehingga dia tidak dirugikan, tidak dikurangi ketika di dunia. Namun di akhir tidak dapat apa-apa dari amal perbuatannya tadi. Nah, yang keliru dari perbuatan orang ini, jenis yang pertama ini adalah karena dia niatkan 100% untuk dunia. Kalau niatannya untuk dunia itu adalah sekedar tambahan dan sampingan, maka itu boleh. Bagaimana tidak boleh? Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang silaturahmi maka akan memanjangkan umur dan melancarkan dan melapangkan rezeki. Maka itu menunjukkan bolehnya niat bersilaturahmi untuk melapangkan rezeki. Namun ingat, niatnya adalah niat tambah, bukan niat pokok. Kalau ini diletakkan sebagai niat pokok, bukan akhirat yang jadi niat pokok, maka hapus amal. Tidak ada nilai di akhirat. Atau bahkan semuanya, semua maksudnya adalah murni untuk dunia. Boleh orang itu rajin silaturahim untuk lapangnya rezeki, namun niatnya adalah niat tambahan, bukan niat pokok. Apalagi dijadikan sebagai keseluruhannya, ini kelirunya. Ketika ini dijadikan niat pokok atau dijadikan sebagai keseluruhan niat, dan kalau ini dijadikan tambahan, maka ini dibolehkan. Dalil dibolehkannya adalah karena Nabi memotivasi umatnya dengan hal tersebut. Nabi memotivasi kita untuk melakukan amal silaturahim. Nabi motivasi dengan lapangnya rezeki. Nah, ini tidak boleh dijadikan pokok dan tidak boleh dijadikan sebagai keseluruhan keseluruhan niat berdasarkan Surah 15-16. Maka perhatikan dua hal ini. Perbedaan dua hal ini. Kalau ada amal-amal yang Nabi katakan manfaatnya, ada manfaatnya secara duniawi, atau memang secara realita menunjukkan adanya manfaat secara duniawi, maka manfaat-manfaat ini boleh diniatkan namun sekedar niat tambah. Ada orang yang puasa 100% niatnya ngirit, ini cuma dapat ngirit. 100% niatnya ngirit, bukan karena ingin menginginkan pahala akhirat, bukan menginginkan masuk surga dengan sebab amal tersebut, dan terjaga dari neraka dengan amal tersebut. Oh, cuma 100% atau bahkan niat pokoknya adalah itu. Maka ini amal yang sia-sia. Di akhirat tidak ada nilainya. Namun kalau ini adalah sebagai tambahan niat, maka ini dibolehkan. Maka ini ada dua hal. Ketika seorang itu meniatkan niat-niat duniawi dalam amal akhiratnya, maka itu perlu dilihat apakah ini jadi amal pokok atau keseluruhan. Ini jadi niat pokok atau keseluruhan niat, apakah cuma sekedar niat tambahan dan niat sampingan. Kemudian jenis yang kedua, dan ini lebih parah daripada yang pertama dan lebih menakutkan daripada yang pertama, adalah penjelasan mujahid. Yaitu seorang yang melakukan satu amal soleh dan niatnya adalah pamer untuk manusia dan pamer untuk supaya dilihat oleh banyak orang dan tidak mencari pahala akhirat dengan amalnya. Ini sebagaimana tadi penjelasan Ibnu Rajab, orang yang beramal sejak awal dia beramal adalah untuk pamer supaya dilihat dan dipuji oleh orang. Ini termasuk dalam Hud 15-19. Berdasarkan penjelasan mujahid. Kemudian yang ketiga adalah seorang itu melakukan berbagai amal saleh, namun maksudnya, tujuannya, niatnya adalah mendapatkan harta. Contohnya seorang yang berhaji. Kenapa berangkat haji? Lima lain ya'kuduhu, karena harta yang tidak dia ambil. Dia punya harta di Mekah, maka dia berhaji. Kenapa? Karena harta yang mau dia ambil yang ada di Mekah. Atau seorang yang punya amal yaitu berhijrah karena dunia yang tidak dia dapatkan, atau perempuan yang tidak dia nikahi, atau dia berjihad namun tujuannya adalah untuk mendapatkan ghanimah. Maka perbuatan jenis ini juga disebutkan sebagai bagian dari tafsir ayat di atas, yaitu Hud 15 dan 16. Atau seorang itu belajar agama dengan tujuan agar keluarganya dan atau banyak orang belajar padanya, dan agar mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan kedudukan di hati manusia supaya jadi orang yang dikagumi, atau tujuannya adalah murni untuk cari harta. Atau belajar Al-Quran dan rutin mengerjakan sholat supaya mendapatkan pekerjaan berkaitan dengan masjid. Ini terutama di Saudi, imam sholat itu dibayar, muadzin itu digaji. Kenapa rajin sholat? Karena dibayar. Karena ya, gajinya karena rajin sholat. Kama wawakiun katiran, bagaimana ini terjadi, banyak terjadi, yaitu terutama di Saudi, ya, imam sholat itu digaji 3.000 riyal sebulan imam sholat, muatin 1.500 riyal bulan di masjid kampungan, bukan masjid yang wah, yang masjid pelosok-pelosok itu. Muatin 1.500 riyal imam, ya 3.000 riyal kalau imam dan muatin, wah. Sebagian masjid imam dan muadzinnya sama. Nah, ini 1.500 sama 3.000 nih. Maka ini kategori yang ketiga, yaitu seorang makan sebagai amal soleh dan niat pokoknya adalah dunia. Kalau yang pertama tadi, keseluruhan niatnya adalah dunia. Kalau yang ketiga, niat pokoknya adalah dunia. Niat pokoknya. Nah, dia ada orang yang punya harta ya, yang banyak di Mekah, dia kemudian haji. Nah, tujuan pokoknya apa? Mau ngambil duit. Bukan haji. Lalu dengan niat tambahan, haji. Nah, niat tambahannya, haji. Maka ini termasuk dalam Hud 15 dan 16. Apa telah ukur niat pokok dan niat itu bukan niat pokok? Tolak ukurnya adalah bagaimanakah seandainya perkara dunia tersebut tidak jadi. Kok akhirnya kok hartanya di Mekah tadi yang dipegang oleh seseorang, kemudian orang di sana mengatakan orang yang memegang hartanya tersebut adalah ini tak kirimkan saja, tak transfer pakai Western Union, nggak perlu kesini. Wah, akhirnya tadi sudah daftar haji mau ngambil duit, ternyata dikirim, waduh, batal hajinya. Kan sudah dikirim. Nah, ini berarti harta adalah niat pokoknya, bukan ibadah yang menjadi niat pokoknya. Kemudian kategori yang keempat yang termasuk dalam surat Hud 15 dan 16 ada seorang melakukan ketaatan kepada Allah, ikhlas dalam amal tersebut hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya, akan tetapi dia punya amal yang lain yang amal tersebut menjadikan dia kafir dan mengeluarkannya dari Islam. Semacam orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka beribadah kepada Allah atau bersedekah atau puasa, ikhlas ibadahnya, sholatnya, sedekahnya karena mengharap wajah Allah dan kampung akhirat. Namun dia punya amal yang lain yang amal tersebut menjadikan dia orang kafir. Maka orang yang semacam ini termasuk dalam Hud 15 dan 16. Contoh yang serupa adalah kafir min hadzihi ummah, banyak dari umat ini yang mengaku-ngaku dirinya sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melakukan kekafiran dan melakukan kemusyrikan yang mengeluarkan dia dari Islam secara total. Namun di waktu yang lain dia melakukan ketaatan kepada Allah, ikhlas murni karena ingin mendapatkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala dan kesenangan di akhirat. Namun akan tetapi mereka melakukan, di sisi lain mereka punya banyak amal yang mengeluarkan dari Islam dan mencegah sehingga amal-amal tersebut, amal yang mengkafirkan dan mengeluarkan dari Islam tersebut, mencegah diterimanya amal-amal mereka yang ikhlas karena Allah. Maka perbuatan jenis ini juga telah disebutkan oleh para ahli tafsir sebagai bagian dari mana ayat Hud 15 dan 16. Demikian disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik dan yang lainnya. Ini penafsiran sahabat Anas bin Malik dan yang lainnya. Dan para ulama salaf pun sangat khawatir dengan hal ini. Sekian penjelasan dari Syaikh Muhammad bin Abdullah. Maka penjelasan ulama ahli tafsir dari kalangan salaf tentang makna surat Hud ayat 15 dan 16 itu mencakup 4 jenis penjelasan ini. Ada yang menjelaskan dengan orang yang beramal dengan amal-amal yang harusnya ikhlas karena Allah, namun dia murni niatnya 100% niatnya adalah dunia. Atau adalah orang yang riya. Jenis yang kedua adalah riya, orang yang pamer dengan amalnya dan pamernya sejak awal amal. Yang tadi berdasarkan penjelasan Ibnu Rajab, ini adalah amal yang sia-sia, tidak ada nilainya tanpa khilaf di antara para ulama. Kemudian yang ketiga adalah orang yang melakukan amal-amal saleh, ya, amal-amal akhirat dengan niat pokok adalah dunia. Niat sampingannya akhirat. Niat sampingannya akhirat. Kemudian yang keempat adalah termasuk dalam surat Hud 15 dan 16 adalah orang ya, dia punya amal-amal yang ikhlas karena Allah, namun di sisi lain dia juga punya amal-amal yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Nah, karena dia punya amal-amal yang menyebabkan dia keluar dari Islam, maka amal yang membatalkan keislamannya ini mencegah amal-amal yang ikhlas tadi untuk bisa diterima. Gak bisa diterima, gak ada nilainya. Kenapa? Karena dia punya amal yang membatalkan keislaman. Maka empat hal ini seluruhnya termasuk dalam ayat Surat Hud ayat 15 dan 16. Kata penulis Surah Al-Fauzan, dua ayat di atas mencakup empat jenis amal tadi. Karena redaksi yang ada di ayat Hud 15 dan 16 bersifat umum, maka makalahnya adalah satu hal yang sangat-sangat berbahaya, wajib bagi setiap muslim untuk mewaspadainya, yaitu mewaspadai perbuatan menginginkan dan mencari dengan amal akhirat menginginkan kesenangan dunia. Dan terdapat dalam Sahih Bukhari bahasanya siapa yang tujuannya hanya tujuannya dan pikirannya hanya dunia, dan dia pun berlari mengejar dunia di belakang dunia dengan seluruh pikirannya, maka dia menjadi orang yang Nabi sebut sebagai hamba dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'isa abdina, celakalah hamba harta, budak uang, uang dinar, demikian juga ta'isa abdina, celakalah budak dirham." Maka celakalah budak uang, budak rupiah, budak harta. Baik dia yang dia pikirkan adalah uang yang gede-gede, jutaan-jutaan, ataupun uang recehan-recehan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dipikirkan duit, padahal duit yang dipikirkan cuma recehan. Nah, berapa ribu? Cuma recehan. Mending kalau yang dipikirkan jutaan, yang dipikirannya adalah dapat sekian juta, dapat sekian M. Ini ada lagi yang lebih parah. Seluruh pikirannya isinya dunia, padahal dunia yang dipikirkan itu cuma 10 ribu, cuma 20 ribu, atau bahkan cuma 5 ribu. Itu jadi makan pikirannya seharian. Ini budak dirham, uang recehan. Dirham itu ya kalau bahasa kita uang recehan dibandingkan dinar. Dinar itu uang besar-besar. Dinar itu uang yang nilainya besar. Itu dinar, uang emak. Uang emak. Dan dirham itu uang yang nilainya lebih rendah. Itu dirham, uang perak. Di masa Nabi ada dua jenis uang, ada uang dari emas dan ada uang dari perak. Nah, uang dari perak ini uang recehan. Maka celakalah budak harta, budak uang, baik uang yang besar-besar ataupun uang yang recehan. Ini kasihan sekali terutama yang recehan ini. Yang dipikirkan cuma puluhan ribu, cuma ribuan, namun itu sudah menghabiskan waktunya, menghabiskan pikirannya, menghabiskan umurnya. Sudah kere yang cuma dipikirkan cuma recehan lagi, sampai mati kere. Dan selama hidupnya cuma yang dipikirkan cuma uang recehan coba. Ini kan sengsara dunia akhirat, khusus dunia berakhir. Ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisa wa abdul khamila, dan celakalah budak pakaian dan pakaian. Kalau bahasa kita sekarang budak model. Oh, ini model baru apalagi, apalagi model yang terbaru, model apalagi, budak pakaian. Nah, gimana ciri orang yang telah menjadi budak harta? In utia robia. Jika dia diberi apa yang dia pikirkan, gembira luar biasa. Wa ilam yu'ta sakita. Namun jika dia tidak diberi apa yang dia pikirkan dan apa yang ada di benaknya, maka isinya marah-marah, jengkel, panas, maki-maki. Ini ciri budak dunia. Kalau dikasih dunia senyum-senyum, gak dikasih dunia maki-maki dan marah-marah. Sa'isa wantaka, celaka dia dan semoga dia terbalik, terjungkir. Wa idza syika, Dan mudah-mudahan jika dia tertusuk duri, falam takota, dia tidak bisa mencabut duri dari kakinya. Dalam bahasa Arab, ta'isa maknanya adalah takota, maknanya adalah jatuh. Dan yang dimaksud dengan ta'isa dalam hadis ini adalah celaka, binasa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang ini sebagai budak untuk benda-benda tadi, karena benda-benda tadilah yang dia maksudkan dengan seluruh amal perbuatannya. Maka semua orang yang tawajjah biqasdi telah memusatkan seluruh niatnya untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah menjadikan sesuatu tersebut sebagai sekutu bagi Allah dalam ibadah. Dan inilah keadaan banyak orang, mayoritas orang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendoakan kejelekan di dalam hadis ini untuk orang yang menjadikan dunia sebagai niat pokoknya dan sebagai penghabis pikirannya. Nabi dunia, Nabi doakan dengan doa jelek, yaitu doa binasa dan doa terjungkir. Dan Nabi doakan agar dia tertimpa kelemahan sehingga tidak mampu untuk mencabut duri dari badannya. Dan pastilah orang yang punya sifat semacam tersebut akan mendapati dampak dari doa-doa Nabi ini. Akan mendapatkan dampak dari doa-doa Nabi ini semua orang yang memiliki sifat sifat yang tercela yang Nabi sebutkan di atas. Maka akhirnya orang tersebut terjumur dalam perkara yang membinasakannya, membahayakannya di dunia dan di akhirat. Maka Nabi doakan dengan doa kejelekan, dengan tiga doa kejelekan. Yang pertama adalah ta'iza, Nabi doakan agar celaka, agar binasa. Yang kedua intikas, Nabi katakan bantakasa, dan semoga dia terjungkir. Semoga terjungkirlah pikirannya, sehingga rusaklah dan kacaulah fitrah dan pikirannya. Dan Nabi doakan agar dia tidak mampu untuk menyelesaikan masalah yang dia alami, meskipun itu adalah masalah yang ringan. Semua masalah sepele itu jadi sulit. Masalahnya sepele, cuma ketusuk duri, tinggal dicabut, selesai. Namun itu pun tidak selesai-selesai. Ternyata tidak selesai-selesai. Semua masalahnya yang remeh, yang sulit, yang ringan, itu jadi masalah besar dan sulit. Demikian tiga doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang menjadikan dirinya sebagai budak harta. Demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa arda wa na'an alhamdulillahi rabbil alamin. Sujud sahwi, ada yang dilakukan sebelum salam dan ada yang sudah salam, mohon dijelaskan. tentang sujud sahwi, sebagaimana telah kita bahas kemarin, bahasanya sujud sahwi itu boleh dikerjakan sebelum salam dan boleh dikerjakan sesudah salam. Sah, meskipun terbalik-balik. Yang sebelum salam dikerjakan sesudah salam, yang sudah salam dikerjakan sebelum salam. Ya, karena tentang masalah sebelum salam ataukah sudah salam untuk sujud sahwi itu adalah masalah afdhaliyah. Manakah yang lebih afdal? Manakah yang lebih afdal? Dan pendapat yang paling tepat di sini adalah yang paling afdal mengikuti dalil. Maka ini pembicaraan tentang masalah afdhaliyah. Sehingga masalah anjuran. Artinya seandainya terbalik-balik, maka sah. Sujud sahwinya sah dan salatnya sah. Dan berkaitan dengan sujud sahwi, maka yang ada dalilnya adalah 4 kasus. Ada 4 kasus berkaitan dengan sujud sahwi yang berdalil. Pertama adalah kelebihan rakaat. Kelebihan rakaat. Kelebihan rakaat, maka sujud sahwinya sesudah salat. Yang kedua adalah kekurangan rakaat. Harusnya 4 rakaat, 3 rakaat sudah salah. Kemudian teringat, sejak lama setelah itu teringat kalau kurang 1 rakaat, maka dia tambahkan 1 rakaat lagi, kemudian salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Dan ingat, sujud sahwi yang dilakukan setelah salam itu nanti ditutup dengan salam. Sujud sahwi yang dikerjakan setelah salam itu ditutup dengan salam lagi. Kemudian yang ketiga adalah ketika orang itu kelupaan, ini dia sholat 3 atau 4, namun dia punya kecenderungan salah satu dari angka tersebut. Bisa milih, oh dia mantap 4, sudah, maka dia sujud sahwi sesudah salat. Kemudian sujud sahwi sebelum salam yang ada dalam hadis adalah karena lupa tahiyat awal. Sujud sahwinya sebelum salam. Demikian juga jika orang itu lupa dan tidak bisa milih 3 atau 4, 4 atau 3, 3 atau 4, dan tidak bisa milih, maka sujud sahwinya, maka dia ambil yang paling rendah yaitu 3, dan sujud sahwinya sebelum salam. Apa hukum menghadiri walimah orang kafir yang bukan dilaksanakan di gereja mengingat dia adalah atasan dan minta untuk hadir? Jawabannya adalah, jika orang itu hadir dalam acara undangan orang kafir dan semata-mata hadir, tidak ada manfaat dakwah di balik hadirnya, di balik kehadirannya, maka ini adalah kehadiran yang telah, karena ini adalah ekspresi dari kecintaan. Karena ini adalah ekspresi dari kecintaan, maka telah. Dan jika dia hadir dalam undangan orang kafir dan ada manfaat dakwah di balik hal tersebut, ada manfaat dakwah di balik hal tersebut, nah maka ini bisa jadi alasan untuk membolehkannya. Namun jika semata-mata hadir, murni hadir, ya, hadirnya kenapa kok hadir? Ya murni hadir, murni karena undang. Kenapa datangnya? Karena saya diundang. Maka ini jika untuk acara orang kafir, maka ini terlarang, kata para ulama, karena ini adalah ungkapan ekspresi dari kecintaan terhadap orang kafir. Yang ini telah. Maka dirinci dengan hal tersebut. Sampai itu perlu kita katakan bahwa undangan seorang muslim sekalipun itu tidak boleh hadir jika di sana ada acara maksiat. Dan saya yakin 100% kalau acaranya orang kafir, ya tentu tidak ada yang tidak ada musik-musik tidak tutup, tidak ada ini macam-macam yang lain. Nah, undangan muslim saja enggak boleh didatangi jika ada acaranya, ada acara semacam itu, bagaimanakah dengan undangan orang kafir? saya merasa sedang didiamkan teman satu kos saya. Karenanya saya mencoba bertanya kepadanya apakah saya bersalah pada dia. Dan bahkan saya meminta dia mengatakan apa yang membuat dia memperlakukan saya dengan sikap seperti itu, yaitu mendiamkan. Saya minta dia dengan nama Allah, namun dia tidak juga berkata-kata. Artinya dia tidak ngerti. Artinya dia tidak ngerti. Karena orang yang dimintai dengan menyebut nama Allah harus bicara, harus memenuhi permintaannya, selama itu tidak memadrotkannya. Ini sudah diminta pakai nama Allah, diam saja. Artinya dia juga sebenarnya orang yang sebenarnya enggak ngerti, minimal dalam masalah ini. Namun dia tidak juga berkata-kata, apa yang harus saya lakukan? Jawabannya, dibuat santai saja. Dibuat santai saja. Karena kata dia, di sekitar lingkungan saya terdapat saudara seiman, semanhat, namun beda tempat ngaji. Ya sudah, dibuat santai saja. Kalau ketemu ya ditegur, ya, dia tidak menegur ya apa. Ya. Kalau ketemu ya ucapkan salam, dia tidak ucapkan salam tidak apa. Jangan kemudian karena dia mendiamkan, antum balas dengan ikut mendiamkannya. Karena jika dia mendiamkan kemudian kita balas dengan mendiamkan juga, maka itu masuk dalam hadis wala tadabbaru. Janganlah kalian saling mendiamkan. Saling mendiamkan tidak boleh. Saling mendiamkan, dia mendiamkan saya mendiamkan dia. Ini namanya tadabbaru. Dan itu sama pasti dengan apa yang Nabi larang, yaitu janganlah kalian saling mendiamkan. Maka dibuat santai saja, nggak usah dibuat jadi pikiran, dibuat santai, ringan, relax saja. Ya, kalau ketemu salam, nggak ketemu nanti ya dijawab malaikat. Dia nggak jawab, dijawab oleh malaikat. Bagaimana dalam hadis riwayat Tabrani? Maka tidak ada ruginya orang ucapkan salam. Tolong diberi contoh bagaimana gerakan tangan sebagai isyarat membalas salam ketika sedang sholat. Ketika orang itu mendapatkan salam dan dia dalam kondisi sholat, maka salam wajib dibalas. Sebagaimana hukum menjawab salam itu wajib, akan tetapi cukup dengan isyarat. Bagaimana terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, ada sahabat yang mengucapkan salam dan Nabi balas dengan isyarat. Ini isyarat dengan tangan yang dia betul paham, ya. Kalau dia kalau ini adalah isyarat, ini adalah memberikan isyarat pada dirinya. Ya, bentuk isyaratnya bebas. Ya, yang jelas dia isyarat atau gini atau apa, ya sekedar isyarat. Dia orang tahu ada ekspresi dari kita, ya. Ada apresiasi dari kita terhadap salam yang dia berikan. Seorang meninggalkan salat subuh karena takut keluar rumah dikarenakan ada anjing besar yang menyala dengan khawatir digigit. Perasaan itu selalu muncul setiap mau berangkat salat ke masjid. Apakah ini termasuk uzur bolehnya meninggalkan salat jamaah karena takut? Dan ini sebagaimana kata Syaikh Muhammad bin Shalih ini di Tarawih Tafsir Usul, ini adalah takut yang haram. Takut yang menyebabkan seorang melalaikan kewajiban, yang menghalangi seorang melakukan kewajiban. Karena dia baru takut. Ya kalau memang dia takut, ya. Dan ketakutannya ini adalah ketakutan yang riil, ketakutan riil atau ketakutan waham. Ya. Sudah pernah terbukti subuh-subuh ada orang yang kegigit anjing tersebut. Kalau memang demikian ya, maka kita sampaikan ke ya, kepada ketua RT, ketua RW, supaya orang tersebut, mungkin orang kafir yang punya anjing tersebut, itu diminta untuk tidak membebaskan anjingnya. Nah, ataukah ketakutannya ketakutan paham, ketakutan yang semata-mata ketakutan tanpa bukti? Ya kalau dia memang takut dipukul anjing, ya berangkat ke subuh sambil bawa pentung gitu. Mau pentung besi macam-macam pukul. Saya meyakini pendapat ulama yang mengatakan ziarah kubur adalah sunnah. Tentu ijma ulama kalau untuk laki-laki. Dianjurkan untuk ziarah kubur untuk laki-laki dengan ijma. Kalau untuk perempuan ada khilaf. Namun tidak ada kuburan di sekitar tempat tinggal saya. Wah luar biasa ini. Tidak ada orang mati di tempatnya. Saya tidak bisa bayangkan ini. Karena untuk ziarah kubur dalam rangka melaksanakan sunnah tidak harus ziarah kubur dengan muslim. Ziarah kuburan kafir juga termasuk ziarah kubur yang dianjurkan jika tujuannya adalah untuk mengingat akhirat. Kalau tujuannya untuk mendoakan, nah itu baru disyaratkan kubur muslim. Tapi kalau tujuan seorang ziarah kubur untuk sekedar mengingat kematian dan akhirat, maka tidak disyaratkan harus muslim. Kuburan orang kafir pun bisa. Ini pertanyaannya enggak real. Contoh, mana contoh satu tempat tidak ada kuburannya di dekat daerah tersebut. Keliling-keliling sampai berkilo-kilo, tidak ada kuburan di sini. Tidak ada orang mati semua di sini. Ini, kalau memang ada ini betul-betul ajaib dan layak untuk dimasukkan ke muri. Di daerah ini satu kabupaten tidak ada, satu kecamatan ada, satu kabupaten, satu kecamatan tidak ada kuburannya. Itu kalau dicatatkan kemuri ini ada satu unik, kecamatan unik, satu-satunya kecamatan di Indonesia yang tidak ada kuburan satupun di daerah tersebut. Atau untuk menemukan kuburan harus safar. Kalau pakai pendapat jumhur ulama, safar itu 83 kilo. Berarti kalau mau cari kuburan harus berjalan 83 kilometer. Wah sini mana nih? Swagen apa sini? Apakah ini tetap terkena larangan hadis tentang tidak bolehnya menempuh perjalanan nah, dengan niat ibadah ya, untuk selain masjid, tiga masjid? Seandainya kita andaikan kita terima pertanyaan orang ini dan pertanyaan imajinasi, maka seandainya kita berkhayal dengan pertanyaan tersebut, maka kita katakan ini termasuk. Ini termasuk dalam larangan. Seorang muslim setiap harinya, bahkan sebagian malam hari untuk bekerja sampai-sampai mengundur-undur sholatnya, apa ini termasuk ciri cinta dunia? Mohon saran jika kita bekerja di tempat semacam ini. Kalau seorang itu bekerja di satu tempat yang menyebabkan terganggu ibadahnya, sehingga dia hanya bisa sholat di akhir-akhir waktu sholat, maka jelas ini adalah pekerjaan yang menghalangi untuk melakukan ketaatan. Oleh karena itu kita sarankan untuk ya, dia untuk cari-cari peluang yang lain agar dia bisa tetap bekerja dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan nafkah untuk diri sendiri kalau belum nikah dan memberikan nafkah untuk diri sendiri dan keluarga jika sudah menikah, namun dengan tetap menjaga ibadahnya. Dan ketika ada pekerjaan yang lebih baik ya, namun gajinya agak kurang dibandingkan pekerjaan yang mengganggu ibadahnya, kok dia pilih pekerjaan yang mengganggu ibadahnya, maka dikhawatirkan ini termasuk bentuk cinta dunia. Bagaimanakah hukum memainkan, menyanyikan, dan mendengarkan musik? Tiga-tiganya hukumnya adalah haram. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sayati ala ummati aqwamun yastahinu al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'asi." Dan sebuah hadis yang diatkan oleh Bukhari secara mu'allak dan dilanjutkan dengan sanad oleh Abu Dawud, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahasanya akan datang sekelompok dari umatku yang mereka menghalalkan kemaluan yaitu zina, menghalalkan khamar, menghalalkan sutra, menganggap halal sutra padahal haram untuk laki-laki, dan menghalalkan alat-alat musik. Maka alat-alat musik meskipun itu dinamakan nasi, meskipun dikasih nama musik islami, meskipun dikasih nama musik islami, seluruhnya adalah musik yang haram. yang dimaksud menghalalkan di situ adalah menghalalkan dengan perbuatan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih menyebut mereka sebagai umatku, bukan menghalalkan dengan keyakinan. Kalau menghalalkan keyakinan maka murtad kafir, murtad dan kafir, sehingga bukanlah termasuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil uang riba dibolehkan untuk KKN. Sudah pertanyaan lama ya. Tentang pemanfaatan uang riba, maka terdapat beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan harus dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang kotor-kotor, untuk gold, untuk ini. Ada juga yang memberikan penjelasan secara umum, dimanfaatkan untuk kepentingan kepentingan sosial secara umum, tidak harus yang kotor-kotor. Bahkan sebagian ulama, bahkan pendapat Syaikh Al-Albani, dibolehkan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, namun yang habis, dan bukan untuk makan dan minum, dan bukan untuk pakaian, untuk bensin atau yang lain, namun yang habis, dan bukan untuk makan minum dan pakaiannya. Maka ada beberapa pendapat ulama tentang masalah ini. Meskipun juga ada ulama yang mengatakan uang riba tidak boleh diambil dan tidak boleh dimanfaatkan. Ya dibiarkan di bank, biar diambil bank, ya, biar tambah banyak maka riba. Namun dari beberapa pendapat ulama tentang hal ini, misalnya pendapat yang lebih tepat ya, adalah kita manfaatkan, jangan kita biarkan untuk menambah modal bank atau semakin besar. Ya. Kita bisa ambil dan bisa kita manfaatkan. Dan selanjutnya tidak kita manfaatkan untuk kepentingan pribadi, namun kita manfaatkan untuk kepentingan sosial, bukan karena mengharap pahalanya, namun karena membebaskan diri kita dari uang riba. Bagaimana dengan al-maksurat yang di dalamnya juga disertakan sanad-sanad hadis dan sanad-sanad sahihnya? Benarkah sahih semua? Maksurat yang disusun oleh Hasan al-Banna rahimallahu taala, sebagiannya ada yang sahih dan sebagiannya ada yang dhaif. Oleh karena itu seandainya dibersihkan dan dibuang yang dhaif dari bacaan-bacaan tersebut, membacanya tidak masalah. Ya kan? Mungkin ngamalkan hadis, ngamalkan hadis dibuang, yang dhaif dhaif dibuang, jadi yang sahih tinggal yang sahih, boleh diamalkan atau tidak? Nah, boleh kan? Ini jangan karena mentang-mentang dibawa sama Hasan al-Banna kemudian hadis sahih tidak boleh diamalkan. Ini kembali ke pembahasan yang lewat. Kita wajib menerima kebenaran dari siapapun ketika kita tahu itu sebuah kebenaran. Kalau itu memang hadis sahih dan kita tahu ini benar-benar hadis yang sahih, siapapun yang menyampaikannya, maka kita katakan ini boleh diamalkan. Maka sebagiannya bercampur dengan yang dhaif. Oleh karena itu, maka seandainya dibuang yang dhaif-dhaif sehingga jadi mukhtasar maksurat, atau kalau pakai sebagai istilah sebagian ulama, sahih maksurat. Ada sahihnya, ada sahihnya, ada sahih maksurat. Tidak apa untuk diamal. Saya punya kenalan, dia kerja di PLN, kerjanya menjaga mesin agar tidak ada gangguan, namun karena tugasnya tersebut, dia sering meninggalkan salat berjamaah, bahkan salat Jumat. Dia mengatakan mesin tersebut tidak bisa ditinggalkan, jika ditinggalkan takut terjadi bahaya yang tidak diinginkan, atau minimal lampu di kotanya bisa padam jika tidak dijaga. Apakah keadaan ini termasuk keadaan darurat yang membolehkan untuk tidak salat berjamaah? Sebenarnya, nah. Ya, boleh untuk orang-orang yang punya pekerjaan semacam itu, dan tentunya kan itu giliran, masa dia terus... Tentunya itu giliran. Maka jika dia memang kebetulan bertugas pada waktu itu jadwalnya kerja dengan semacam ini, maka ini udzur yang membolehkan dia untuk tidak salat berjamaah dan salat Jumat. Kita harus mencari sahabat yang baik. Bagaimana sikap kita dengan sahabat kita yang ahlul bid'ah? Bolehkah bersahabat dengan mereka? Jika dia memang benar-benar ahli bid'ah, ya, karena masalahnya banyak orang dianggap sebagai ahli bid'ah, namun ternyata bukan ahli bid'ah dengan timbangan yang benar. Jika betul-betul dia memang ahli bid'ah, maka tidak boleh bersahabat dengannya. Lalu apakah harus mendiamkannya? Ya, kalau masalah mendiamkan, apakah cukup saya hello dengan dia, ketemu ketemu nyapa gitu aja, namun tidak bersahabat, ya, tidak bersahabat dalam artian bersahabat dekat? Maka jawabannya, apakah kemudian harus mendiamkannya? Ini tergantung ada manfaat atau tidak kita mendiamkannya. Jika tidak ada manfaat kita mendiamkannya, maka jangan diamkan, sehingga dia punya kesan yang tidak baik tentang ahli sunnah. Maka tapi tetap ya bertegur sapa dengan orang tersebut, dan jika memungkinkan bagi kita memberikan nasihat, kita bisa memberikan nasihat. Saya punya utang kepada orang dan saya ingin membayar utang tersebut, akan tetapi orang tersebut tidak saya ketahui dia berada di mana, apa yang harus saya lakukan? Pertama harus mencari secara maksimal, menghubungi hal-hal yang bisa dihubungi dan minta bantuan orang-orang yang bisa diminta bantuan untuk melacak keberadaan orang tersebut. Ini karena masalah utang, ini bukan masalah yang remeh. Oleh karena itu maka jika sudah maksimal mentok lah bisa diketahui saudaranya atau yang lainnya tidak bisa diminta bantuan, maka uang tersebut disedekahkan kepada fakir dan miskin dengan niat agar untuk orang yang menghutang kita. Ketika menjadi makmum masbuk dan di akhir sholat lupa kalau rokaatnya kurang dan ikut salam imam, dan baru ingat kalau rokaatnya kurang dengan jeda waktu yang cukup lama, tapi masih dalam waktu-waktu sholat tersebut, apa yang sebaiknya dilakukan? Jika jedanya lama, maka sholat diulang dari awal. Tapi kalau jedanya sebentar dan sudah salam, baru salam kanan dulu. Ini bisa kurang satu rokaat. Kemudian dia tambah makan dalam dia tambah satu rokaat, kemudian dia salam, kemudian setelah itu rokaat, kemudian salam lagi. Nah, kalau jedanya sudah lama, sudah setengah jam baru ingat pun tadi cuma tiga rokaat, maka tidaklah sholat dari awal. Bagaimana hukum bercanda dengan sesuatu yang diharamkan? Contohnya bercanda dalam pembayaran utang dengan tambahan riba. Ingat ada mau jatuh tempo loh, kalau kamu telat nanti ada ribanya. Ini maksudnya guyon. Ini tidak selainnya masalah-masalah semacam ini jadikan guyonan, dijadikan sebagai main-mainan. Apalagi jika kemudian ada salah paham karena sebagian guyon itu adalah maknanya serius, nanti dikira oleh orang tersebut dikira serius, nanti ada salah sangka dan yang lainnya. Maka jika dikhawatirkan hal-hal demikian, maka selainnya menghindari kalimat-kalimat yang bisa bermakna ganda. Di antara hal yang ini guyon atau serius, itu berjadi guyon namun maknanya serius, karena guyonnya sebagian waktu serius, bahkan seriusnya itu guyon. Nah kalau maknanya semacam ini, maka guyon ini maknanya ganda, maka kita dilarang menggunakan makna ganda. Ya yalazina amanu lataqulu ra'ina wa qulu unzurna. Kalau orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina, namun katakanlah unzurna. Ra'ina sama unzurna itu sama-sama maknanya tunggulah kami. Namun ra'ina itu maknanya ganda. Bisa tunggulah kami, bisa maknanya bodoh. Nah orang-orang Yahudi menggunakan kata-kata ra'ina untuk Nabi, artinya adalah untuk membodoh-bodohkan Nabi. Maka kaum muslimin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan kata ra'ina yang bermakna ganda, dan diperintahkan untuk menggunakan kata unzurna yang maknanya tunggal. Maka ayat ini dalil kita diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kata-kata yang kalimat-kalimat yang maknanya ganda, yang menimbulkan orang itu salah paham, dan memilih kalimat-kalimat yang maknanya jelas dan tunggal. Apa hukum ta'aruf melalui Facebook? Ini ta'aruf dengan internet. Orang yang kelihatan saja bisa, enggak tahu kejujurannya, enggak jelas. Itu kelihatan. Gimana orang yang enggak kelihatan, yang lebih bisa menutupi dirinya? Ya. Dia sudah punya anak tiga, enggak punya bujangan. Dan itu nyata dan itu banyak. Maka tentu lebih banyak mudaratnya bahayanya daripada manfaatnya. Maka selainnya menjauhi cara-cara semacam ini. Apakah diperbolehkan berdoa mohon jodoh yang baik agamanya, baik rupanya, baik ininya dan seterusnya? Apakah termasuk ghulu dalam berdoa? Kalau dia baik ininya, baik itunya, seluruhnya, sehingga hampir setengah mustahil, maka ini yang bisa termasuk hulu dalam doa. Oleh karena itu kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta jodoh yang terbaik untuk kita, karena Allah yang lebih mengetahui manakah yang terbaik dan pas bagi diri kita. Apakah seorang muslim dibolehkan menyiapkan kain kafannya sendiri, beli dan disimpan, terus diwasiatkan ke waris untuk memakai kain tersebut bila mati nanti? Dia siapkan kain yang baru, ini disimpan rapat-rapat dan tidak pernah dipakai, maka ini rugi. Ya kalau matinya sebentar lagi mati, ya kalau matinya masih lama, dan menyiapkan kain, kainnya cuma nganggur, ini pengeluaran yang bisa termasuk jadi tabdzir, membelanjakan uang kemudian tidak dimanfaatkan. Maka selainnya untuk ditinggalkan. Bagaimana menjadi pemimpin menurut Islam? Sifat-sifat apakah yang ada padanya dan sifat-sifat apa saja yang dilarang ada padanya? Intinya adalah bagaimana perkataan istri salah seorang anak orang tua dari kota Madian, yang dia mengatakan pada bapaknya untuk mengangkat Musa sebagai pekerja untuk memelihara unta, untuk memelihara kambing-kambingnya. Dia mengatakan dan Allah benarkan, khairu man ista'jartal qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kau beri pekerjaan adalah al-qawi al-amin, adalah orang yang kuat dalam pekerjaan tersebut, dan al-amin orang yang punya amanah agamanya. Makanya dua sifat pokok yang disebut oleh syariat Islam, ini adalah dua syarat kepemimpinan dalam Islam. Demikian dikatakan oleh syariat Islam di siasat syariah. Ini dua rukun atau sifat pokok yang dimiliki oleh pemimpin dalam masyarakat Islam. Yang pertama adalah al-qawi, orang yang kuat. Dan kuat dalam masing-masing bidang itu tergantung bidangnya masing-masing. Kuat dalam perang, ya maka artinya adalah yang gagah berani, tidak takut darah. Gagah berani yang melihat darah takut, ini enggak kuat dalam perang. Jangan jadikan panglima perang, ini jadikan tukang masak saja. Kemudian orang yang kuat dalam masalah keuangan itu tahu pembukuan dan rada-rada pelit. Bendara jangan yang ini, jangan yang oh ya, kalau oh, ini mau minta uang ini, oh ya ya, nah. Semuanya iya semua keluar betul. Semuanya alat ini dicari yang rada-rada pelit gitu. Mau apa? Mau ini? Apa keperluannya? Ini. Wah itu kan bisa dibindikan. Kalau apa keluar? Maka punya kemampuan dengan bidangnya. Dalam bahasa kita profesional. Orang yang memang menguasai bidang tersebut itu al-qawi. Maka al-qawi dalam masing-masing bidang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian al-amin, orang yang amanah dalam artian orang yang baik agamanya, orang yang baik sholatnya dan baik sifat-sifatnya secara umum, orang yang jujur dan sebagainya, dan yang merupakan sifat-sifat yang mulia dan akhlak-akhlak mulia menurut syariat. Sering lupa menghindari syirik surah Al-Azraf, bagaimana akan mengatasinya agar tauhid kita bisa seutuhnya sempurna? Pertama, rajin belajar dan diulang-ulang apa yang dipelajari sehingga kita mengenal sebagai bentuk kesyirikan, baik besar ataupun kecil. Kemudian bisa ditambah dengan berdoa sebagaimana yang Nabi ajarkan, yang hadisnya dihasankan oleh sebagian ulama meskipun didhaifkan oleh sebagian ulama yang lain, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat di Sunan Muslim, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kesyirikan, yaitu azghar yang kita lakukan tanpa kita sadar. Teman saya mendapatkan pekerjaan membuat software atau program pembelajaran untuk anak TK yang isinya tentang manusia dan hewan. Apa batasan-batasannya? Karena menurut imajinasi teman saya sulit tanpa membuat gambar manusia dan hewan. Jawabannya berkaitan dengan masalah gambar untuk anak kecil. Maka sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Hasan Utsaimin rahimahullah ta'ala, pemanfaatan gambar untuk anak kecil untuk keperluan pendidikan itu adalah permasalahan yang merupakan derivat atau turunan dari permasalahan hukum boneka untuk anak kecil untuk keperluan pendidikan. Apakah hukumnya itu muhkam, masih berlaku, ataukah sudah mansukh? Sebagian ulama mengatakan anak kecil tidak boleh bermain boneka karena hukum tersebut mansukh. Di antara ulama mu'asirin yang berpendapat demikian, Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Aisyah bermain dengan boneka itu hukumnya mansukh. Itu dulu sebelum adanya larangan larangan menggunakan boneka atau gambar ya, gambar makhluk hidup berupa manusia dan hewan. Akan tetapi yang tepat, kurang tepat mengatakan hukum ini mansukh. Karena untuk mansukh itu kita harus mengetahui manakah yang dulu dan manakah yang belakangan, dan dikatakan mansukh jika itu bertentangan dan tidak mungkin dikompromikan. Dan mengkompromikan dua hal ini, larangan gambar dengan hadis Aisyah yang bermain dengan boneka, kecuali yang sangat-sangat mungkin, yaitu kita katakan ini adalah pengecualian dari hukum gambar. Maka jika kita katakan bermain boneka, hadis tentang Aisyah bermain boneka itu tidak mansukh, maka berarti boleh anak kecil bermain dengan boneka yang itu merupakan gambar tiga dimensi. Maka kata Syaikh Utsaimin, ulama yang berpendapat semacam ini, maka nanti derivatnya, turunannya, kalau gambar dua dimensi maka min babil aula. Maka gambar dua dimensi tentu lebih layak untuk dibolehkan. Gambar tiga dimensi boleh, masa gambar dua dimensi malah tidak boleh? Padahal gambar tiga dimensi itu haram, membuatnya haram dengan ijma. Sedangkan gambar dua dimensi keharamannya itu diperselisihkan, meskipun pendapat jumhur dan itu pendapat yang benar. Gambar dua dimensi sama hukumnya dengan gambar dua dimensi. Gambar dua dimensi sama hukumnya dengan gambar tiga dimensi. Oleh karena itu, karena pendapat yang kuat, gambar tiga dimensi boneka itu, hadis tentang masalah boneka itu tidak mansukh, artinya masih tetap berlaku. Maka ya, gambar jika itu untuk keperluan pendidikan untuk anak-anak, maka hukumnya dibolehkan. Gambar dua dimensi. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pengumuman bagi ikhwan sekalian yang kira-kira ini